Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a fattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarr al-umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan dari nasihat. Nasihat terkhusus adalah nasihat untuk para wanita. Yeah. Sambil memanfaatkan waktu yang ada, yeah, kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala barokah umur kita, ilmu kita yang diberikan kepada kita untuk bersama-sama untuk mendekatkan diri kepadanya. Pembahasan yang lalu, barakallahu fikum, adalah min afati lisan, di antara penyakit lisan. Di antara jenis penyakit lisan yang sudah kita bahas kemarin adalah mencela seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Ya, mencela seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Ya. Syekh Al-Utsaimin kemarin sudah menyebutkan pengertian daripada sibabul muslim, yakni mencela atau memberikan sifat yang tidak disenangi dengan sifat itu kepada orang di saat orang itu hadir di depan kita. Kalau orang itu tidak hadir di depan kita, namanya menghibah. Ya, jadi sisi perbedaannya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau hibah mencela, memaki seorang dalam kondisi orang tersebut tidak ada di depan kita. Ya, tetapi yang namanya sibab al-muslim di sini adalah mencela orang tersebut atau mensifati dengan sifat yang tidak disenangi oleh orang tersebut, tapi orang itu ada di depan kita. Ya, inilah yang namanya sabbul muslim. Dan hukum daripada mencela seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan, ini termasuk perbuatan fasik. Ini termasuk perbuatan fasik sebagaimana sabda Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan itu perkara kefasikan. Kefasikan kemarin maknanya orang tersebut keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yeah. Para pendengar sekalian yang kami hormati, juga sudah dibahas tentang mencela seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan. Ini yang pertama termasuk sifat-sifat orang jahiliyah. Termasuk sifat orang-orang jahiliyah. Ya. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Dzar Al-Ghifari, ketika Abu Dzar Al-Ghifari memaki, mencela seorang, ya, dan dia mencela orang tersebut dengan menisbatkan kepada ibunya, ya. Jadi menjelekkan seorang dengan menyebutkan jeleknya atau rendahnya nasab ibunya, ya. Ini biasa orang, dasar kamu anaknya si Bulan, gitu ya. Iya. Nah itu merendahkan, memakinya. Maka beliau SAW menyebutkan innaka imru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya padamu ada perkara dari perkara jahiliyah. Ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar sekalian, kita mengulas yang kemarin. Memaki tanpa sebab yang dibenarkan, ini juga salah satu yang kedua di antara sebab-sebab Allah Ta'ala akan menjadikan orang tersebut dituntut pada hari kiamat. Dan ini termasuk golongan orang yang pailit, ya, orang yang pailit, bangkrut. Itu adalah kata beliau SAW, innal muflis sama ya'ti bi salat wa zakat wa siyam. Orang yang pailit, bangkrut, itu orang yang datang membawa salat, pahala zakat, bawa puasa. Wa ya'ti qad satama hada wa qadzafa hada wa akala mala hada wa safaka dami hada wa daraba hada. Tapi dia juga membawa apa? Perbuatan yang jelek. Telah mencela, memaki orang ini tanpa sebab yang dibenarkan, telah menuduh zina orang ini, ya, tanpa bukti yang benar, telah memakan harta orang ini dengan cara yang tidak dibenarkan, telah mengalirkan darah orang ini tanpa sebab yang dibenarkan, telah memukul orang ini tanpa sebab yang dibenarkan. Akhirnya orang tersebut, orang-orang yang tadi didolimi, ya, diberikan kebaikan orang yang mendolimi, ya. Sampai akhirnya apa? Kebaikan yang dimiliki orang yang berbuat kezaliman tadi, kejahatan tadi, habis kebaikannya. Akhirnya apa? Masih banyak orang menuntut atas perbuatan kejelekan dia di dunia. Akhirnya ukhidha min khotayahum, diambilkan dari kejelekan atau kesalahan-kesalahan orang yang didzalimi, faturihat alaih, dilemparkan, diberikan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke mana? Ke dalam neraka, waliyadzu billah. Maka para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, maka hendaklah kita berhati-hati sebagai seorang muslim, muslimah, ya, untuk jangan sampai bersikap melampaui batas, melanggar hak-hak seorang muslim, ya, dengan ucapan, lisan, yang itu nanti akan menjadi sebab bisa membangkrutkan amal baik kita, ya, membangkrutkan amal baik kita. Kemudian yang ketiga atau poin berikutnya, mencela seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan itu merupakan bentuk perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa yang akan bisa menyebabkan dosa itu barakallahu fikum menjadi sebab orang lain juga akan ikut bisa berbuat apa? Dosa. Ya. Sebagaimana hadis al-mutasabban ma qala fa'alal badi minhuma hatta ya'tadi al-madlum, rawahu Muslim. Dua orang yang saling apa namanya? Dua orang yang sama-sama saling mencaci maki, ya. Maka bagi orang yang pertama mendapatkan dosa, ya, orang yang pertama kali mengawali makian, dasar kamu kaki empat, ya, ya, gimana orang dimaki dengan kalimat seperti itu? Nah, ini akan mendapatkan dosa, ya. Demikian pula kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'alal badi minhuma hatta ya'tadiyal madlum. Orang yang kedua itu ketika dia melampaui batas ketika membalas makian, maka itu dia akan mendapatkan dosa, ya. Maka kita harus berhati-hati kalau dimaki, ya, membalas jangan sampai melampaui batas. Kalau bisa malah diberikan apa? Memberikan maaf, ya. Ya, jangan kita ngomong kamu kayak apa misalkan kaki empat, oh kamu malah kaki dua atau kayak apa gitu, ya, tambahin kaki lima, ya. Kaki lima. Nah, ini jangan, kalau bisa malah kita berhati-hati. Kalau sudah melampaui batas dalam membalas, lah ini akan bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan dosa. Kemudian yang berikutnya, mencaci maki seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan, min syirorin nas, di antara manusia yang jelek, ya, di antara golongan yang disebutkan oleh Nabi manusia yang jelek, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan dirasakan aman dari apa? Kejelekannya. Jadi orang yang baik itu orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan merasa aman dari kejelekannya. Jadi orang itu mengharap-harap kebaikan dari kita. Dan orang juga tidak takut dekat dengan kita dari kejelekan diri kita. Tapi kata beliau, wasyarrukum man la yurja khairuhu. Sejelek-jelek kalian itu orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ingin didengarkan kalimatnya, nah, begitu keluar kalimatnya langsung apa? Kaki empat. Nah, ini sulit diharapkan apa? Kebaikannya, ya. Walayu'man usyarruh. Dan sejelek-jelek kalian itu orang yang tidak dirasakan aman dari kejelekannya. Jadi kita kalau duduk dengan dia tidak akan nyaman. Gelisah, Ustaz. Ya? Gelisah. Gelisah. Apa ya? Resah. Resah. Khawatir. Khawatir. Wakit-wakit keluar kalimat-kalimat yang apa? Menyakitkan. Menyakitkan. Malah jadinya bertengkar. Ya. Kalau ngomong A, sana sudah Z. Ini akan menjadi sebab kondisi yang tidak baik. Kemudian itu poin yang terakhir kalau tidak salah. Mari. Dan berikutnya, poin berikutnya, ya, ya, kita lanjut ya Muhammad. Kita lanjut ya. Moga moga Ustaz. Ya, itu murojaah. Iya. Mengulang pelajaran yang lewat. Ya, insya Allah sampai di situ yang sempat kita bawakan kepada para pendengar sekalian. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Wa adamu idza'in nas, tidak menyakiti orang, ini termasuk sedekah. Tidak menyakiti orang lain, tentu yang dimaukan di sini apa? Menyakiti dalam bentuk makian kepada orang lain, ya, tanpa ada sebab. Kita kadang mudah memaki, mencela, memanggil dengan gelar yang jelek, ya. Ini kita bisa menghindari hal itu, termasuk perbuatan sodakoh, nilainya sodakoh. Sodakoh berarti kebaikan. Eh? Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu ala kulli muslimin sodakoh. Bagi setiap muslim itu ada kewajiban bersedekah. Qalu fa illam yajid. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau orang itu tidak mendapatkan sesuatu yang untuk disedekahkan? Faya'madu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Ya, dia beramal dengan usaha kedua tangannya yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Wa yatasaddaqu, dan dia kemudian bersedekah. Fa illam la yastati' aw lam yaf'al. Bagaimana ya Rasulullah kalau beliau itu, orang itu tidak mampu atau tidak bisa melakukannya? Fayu'inu zal hajah al malhuf. Beliau SAW memberikan bimbingan, orang itu menolong, membantu orang yang minta ditolong. Ya, memberikan bantuan, mengulurkan tangan, meluangkan waktu dan tenaga kepada orang yang minta ditolong. Qalu fa illam yaf'al. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau orang itu tidak bisa melakukan? Kalau mau nolong tidak punya waktu, ya, mau meluangkan waktu habis sudah waktunya, mau menyampaikan tidak sempat, ya, mau membantu dengan uang tidak punya, ya, padahal dia butuh pertolongan. Maka kata beliau, fal ya'mur bil khair, hendaklah dia selalu memerintahkan kebaikan. Aw qala bil ma'ruf, atau dengan cara yang, atau dengan perkara yang baik. Fa illam yaf'al, kalau tidak mampu amar ma'ruf, tidak mampu menyampaikan yang baik, tidak mampu, fal yumsik 'anis syarr fa innalahu shadaqah, maka hendaklah dia itu menahan diri dari kejelekan. Ya, fa innalahu shadaqah, itu juga termasuk apa? Sedekah. Jadi tidak mencela seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan dinilai sebagai sedekah. Berarti sedekah tidak dituntut harus berupa apa? Harta. Harta. Jadi orang yang baik dalam berucap pada istri, kepada anak, kepada tetangga. Kadang orang dengan tetangga kurang sabar. Ya. Tetangga sendiri, orang yang dekat dengan dia, ya, tetangga kadang barakallahu fikum, dia mengucapkan kalimat-kalimat memakinya, ya, padahal seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah dia berusaha berbuat baik dengan orang yang terdekat dengannya, ya, bersabar memperbaiki keadaan. Kalau memang dia berbuat kezaliman dengan diri kita, kita nasihati dengan cara yang ma'ruf, ya. Ya, kalau tidak mampu barakallahu fikum berbuat kebaikan, ya, tahan diri dari kejelekan. Berikutnya, husnul kalam, berbicara yang baik dalam berucap itu merupakan wiqayatun minan nar, termasuk menjaga seorang dari neraka. Ya, kalau tadi dinilai apa? Sedekah. Lesan yang dijaga dari mencela, memaki tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam, itu bisa menjadi sebab orang itu terjaga dari api neraka. Iya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tasaddaq walau bisikki tamrah fa illam yakun fa bikalimatin thayyibah. Ya, bersedekahlah kamu dari untuk menjaga diri dari api neraka, walaupun separuh kurma. Kurma diparok, sebagian dimakan, sebagian disedekahkan. Itu bisa menjaga dari api neraka. Fa illam yakun, maka jika dia tidak bisa melakukan sedekah separuh dari kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang thayyib, yang baik, kalimat yang baik, kalimat yang keluar dari lidahnya selalu mengandung kebaikan. Bisa wujudnya membaca Al-Qur'an, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, istighfar, itu kalimat-kalimat thayyibah. Membaca Al-Qur'an. Iya. Tapi kadang orang ya banyak hal yang menghalangi untuk berucap kalimat-kalimat thayyibah itu. Iya. Tapi kalau ngobrol yang tidak jelas babnya atau tidak jelas apa keutamaannya, rasanya enteng-enteng saja ya. Iya, Ustaz. Enteng gitu berjam-jam rasanya malah nambah ya. Iya, nambah hangat gitu. Nambah. Nah, ini. Maka seorang mukmin dan muslimah, muslim dan muslimah, hendaklah dia bersungguh-sungguh menjaga lisan dengan selalu berucap yang baik ya. Sekalipun kita mendapatkan kalimat yang tidak baik dari saudaranya, ya kalau memang mau membalas, ya membalas sesuai dengan kadarnya. Jangan melampaui batas. Nanti malah jadi tambah dosa. Iya. Kadang sebagian orang berprinsip pembalasan lebih kejam dari apa? Perbuatan ya. Ya gitu, ya padahal tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Islam justru mengajarkan apa itu? Wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'ah misluha. Kalau kamu dibalas yang serupa, jangan melebihi. Ya. Bahkan kalau mampu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan idfa' billati hiya ahsan. Balas ucapan yang tidak baik dengan ucapan yang lebih baik. Pengaruhnya apa kalau membalas kebaikan kejelekan dengan cara yang lebih baik? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Maka tiba-tiba orang-orang yang ada di sekitarmu ya, yang tadinya memusuhi, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah pelindung yang setia, teman yang setia. Itulah keutamaan kalam yang baik, menjaga diri dari api neraka. Ya. Selanjutnya, menjaga lisan dari kejelekan, mencela tanpa sebab. Ini termasuk mukammilatil iman, penyempurna iman. Orang yang mampu menjaga lisan ya, menjaga lisan dari mencela saudaranya tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, itu termasuk hal yang menyempurnakan Islam. Ya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berucaplah ucapan yang baik. Berarti orang yang beriman, ya, orang yang sudah beriman kepada Allah dan hari pembalasan, selalu akan berucap dengan kalimat yang mengandung kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Atau kalau memang tidak mampu berucap yang baik, ya diam. Pernah ada dua orang di hadapan Nabi. Ya, dua orang ini, barakallahu fikum, istabba rajulan. Dua orang yang saling memaki. Si A memaki si B juga membalas celaannya, makiannya. Faqatiba ahaduhuma. Maka, kata perawi, marahlah salah satu dari keduanya, ya, sampai dalam riwayat sampai intafaqa wajahahu wataghayyara, ya, wajahnya memerah, ya, urat-uratnya mengencang. Ini tanda orang apa ya? Mukanya merah, otot-ototnya mulai apa? Marah. Nah, ini namanya orang marah ini. Jadi lehernya itu mulai mengencang, mukanya memerah. Karena sebab ucapan yang didengar oleh temannya. Ya, begitulah, memaki, saling membalas makian, itu akan memunculkan apa? Kemarahan. Nah, kalau sudah marah, siapa yang main di situ? Ada pihak ketiga. Siapa itu? Syaitan. Eh? Setan, setan ya, setan bikin marah terus ya. Ya, setan ikut main di situ. Makanya Rasulullah SAW menasehati dua orang ini. Innilah a'lamu kalimatan lau qalaha ladhahaba anhu alladhi yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Kalau kalimat itu dibaca, hilang apa yang didapatkan. Apanya yang hilang? Marahnya akan lenyap. Ya, lenyapnya pergi setelah membaca suatu kalimat. Apa itu? Setelah orang itu diberitahu oleh Nabi, kabarkan kepada dua orang tadi yang sedang saling memaki dan saling marah. Orang ini datang menyampaikan kepada dua orang yang sedang saling memaki dan saling marah. Lalu menyampaikan ajaran atau doa Nabi. Inna Nabiya SAW qol, sesungguhnya Nabi menasehati untuk membaca ta'awad billahi minasyaitonir rajim. Untuk membaca apa? Ta'awud. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Wa qala, apa jawaban orang yang sedang marah? Atarabi ba'san amajnunun ana idhab. Apakah engkau melihat pada diriku ada kegilaan? Pergi kamu. Lihat. Nah, inilah orang kalau lagi marah ya. Diajari apa namanya? Nasihat. Ya, kadang nasihat itu apa? Mental. Tidak dimakan mentah-mentah, malah diapakan? Ditolak mentah-mentah. Idhab, pergi kamu. Atarabi baksa amajnunun ana. Apakah engkau melihat bahwa aku tertimpa sesuatu? Atau kamu melihat aku orang gila? Ya, di sini. Marah. Ya. Marah seperti ini jenis dari perbuatan syaitan, kata Imam Nawawi. Bahwa marah seperti ini, ya, marah yang bukan karena Allah, ya, itu jenis dari syaitan. Sehingga seyogianya bagi orang yang sedang ditimpa marah, marah yang bukan karena Allah, bukan karena sebab yang dibenarkan oleh Allah, hendaklah dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Imam Nawawi bahwa itu merupakan sebab lenyapnya kemarahan. Adapun orang ini ketika dinasehati supaya membaca ta'awud, malah apa, saya dikira orang gila apa ya. Itu ucapan orang yang tidak paham terhadap agama Allah ya. Kalau seandainya dia orang yang memuliakan syariat Allah ya, orang yang paham dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, itu ta'awud bukan khusus bagi orang yang terkena gila ya. Termasuk orang yang sedang marah pun sedang terkena apa ini? Syaitan, supaya berta'awud, supaya kembali normal. Kembali normal kondisinya. Karena yang kalau orang sudah marah, itu ucapannya, perbuatannya kadang tidak stabil. Tidak terkontrol. Terkontrol, iya. Sudah bikin rumah sendiri, sambil marah-marah, pintunya diapakan? Dirusakin sendiri. Dirusak sendiri. Ya, nanti nyesel sendiri juga. Nanti nyesel nanti sendiri. Biayai sendiri. Masya Allah. Gitu ya? Iya, Zat. Sudah nyari sendiri, dilamar sendiri, sudah hidup selama bertahun-tahun, ya, tak kalah marah, dia maki sendiri, nanti dia perbaiki sendiri. Itulah kondisi marah yang datang dari syaitan, marah yang bukan karena Allah tentunya. Bikin, ya. Bikin repot. Maka, bikin repot. Bikin repot dirinya dan orang lain. Apalagi kalau kedengaran tetangga ya. Iya, malu dong. Malu. Malu sama Allah ya. Iya, Ustaz. Dan kepada manusia tentunya. Para pendengar sekalian yang kami hormati, ya itulah yang namanya memaki ya. Itu bisa memunculkan kemarahan. Kalau kemarahan itu bisa menjadi muncul berbagai masalah. Maka itulah akibat tidak menjaga lisan, memaki itu bisa memunculkan suatu kondisi yang tidak baik. Para pendengar sekalian, masih ada waktu? Sedikit ya. Para pendengar sekalian, yang berikutnya. menjaga lisan dari memaki seorang tanpa sebab yang dibenarkan, min asbab dimanin Nabi, di antara sebab jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang itu bisa mendapatkan jannah. Ya. Nabi menjamin orang itu mendapatkan apa? Jannah. Ya. Tentu para pendengar, para ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian, semuanya ingin ya mendapatkan jaminan apa? Surga ya. Wong kita aja masih hidup enggak kepengin sakit sebenarnya. Itu sudah cari apa namanya? Jaminan supaya berobatnya kepenak, enak gitu apa namanya? Jaminan kesehatan. Ada ya, mana? Ada dari pemerintah memang menyediakan jaminan kesehatan bagi warga yang miskin ya. Iya. Itu. Nah, ini jaminan yang menjamin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dijamin apa? Jannah. Siapa yang tidak ingin masuk jannah? Ternyata kunci ya, kunci yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ini. Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina farjaihi adamanu lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku untuk bisa menjaga apa yang ada, lubang yang ada di antara dua tulang rahangnya, berarti lisan ya, dan wama baina fakhidaihi, apa yang ada di antara dua pahanya yakni farjinya, adman lahul jannah, aku jamin bagi dia untuk mendapatkan jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Para pendengar sekalian, sehingga menjaga lisan dari mencela tanpa sebab yang dibenarkan, ini merupakan hal yang sangat bisa memudahkan diri-diri kita untuk mendapatkannya Allah. Maka jangan sampai kita lisan-lisan kita tidak terjaga dengan saudaranya yang masih hidup atau mungkin saudaranya sudah mati. Ya, jangan dikira mencaci maki orang itu hanya dibatasi orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati pun ya, kita tidak boleh untuk mencaci mereka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu al amwat. Jangan kalian mencaci maki tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Al amwat, kepada orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Karena sesungguhnya fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka sudah lewat dengan apa yang mereka sudah lakukan. Kalau sudah mati sudah putus amalannya. Sehingga dari hadis ini, hadis yang dibawa oleh Bukhari dari Aisyah sebagai dalil agar orang itu menjaga lisannya dari hal yang tidak berfaedah, sekalipun mencaci maki itu dia lakukan kepada orang muslim atau muslimah yang sudah mati tanpa sebab kemaslahatan yang disyariatkan oleh Islam. Begitu. Itu bagi kita seorang muslim tidak boleh. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan bab haramnya, bab tahrimi sabil amwat bighairi haq. Bab haramnya mencaci, mencela, memaki, mencerca seorang muslim yang sudah mati tanpa sebab yang dibenarkan atau tanpa ada kemaslahatan secara syar'iyah. Ya. Ini. Adapun kalau orang kafir itu ya orang kafir, tidak ada kehormatan bagi mereka. Ya. Tidak ada kehormatan bagi mereka. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah hendaklah menjaga kehormatan saudaranya. Ya. Tanpa sebab yang dibenarkan, kita tidak boleh bermudah-mudah berucap kalimat yang mengandung makian. Kecuali kata Syekh Utsaimin, kecuali ahlul bid'ah yang menyebarkan kebid'ahannya di tengah-tengah masyarakat manusia. ahlul bid'ah yang menyebarkan apa ya, bid'ahnya, virusnya. Karena bid'ah itu suatu apa namanya, perbuatan dosa yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Nah ini kalau ada orang yang mengajarkan kebid'ahan, kefasikan, kadang dicontoh orang lain, nah kita harus khawatir ya. Sebab al-mu'min ahul, al-mu'min mir'at di akhihil mu'min. Mu'min itu cermin bagi saudaranya mu'min yang lain. Maka ketika saudaranya akan terjatuh atau terbawa oleh orang yang membawa kerusakan, kita perlu ingatkan apa tidak? Diingatkan. Ya diingatkan, awas. Nah, ada pencuri jahat. Itu kalau pencuri dunia ya. Nah, kalau dia merusak agama, maka ini lebih-lebih, Ustaz, ya? Lebih-lebih. Saudara kita harus diapakan? Diselamatkan. Diselamatkan. Iya. Coba lihat bagaimana Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabil Wadab. Celakalah. Celaka. Binasa. Kedua tangan Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab ini? Dia orang muslim atau non-muslim? Dia orang yang sangat jelek terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merusak bimbingan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga Allah turunkan ayat. Tabat yada. Ketika Nabi sedang dakwah di Bukit Safwa. Ketika itu Nabi mengumpulkan keluarganya. Setelah itu kata Abu Lahab, Ali hada jama'tana. Hanya untuk kayak gini kami mendengarkan ucapan-ucapan engkau wahai Muhammad. Tabban laka katanya. Celaka kamu. Nah, ternyata orang ini menyebutkan kalimat celaan. Kecelakaan untuk Nabi SAW. Allah turunkan ayat. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Waktu itu masih hidup. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Ma akhna'an umaluhu wa ma kasab. Sayaslah naro. Dia kelak akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang jadi apa? Takut dengan orang ini. Khawatir mau ikut-ikutan masuk neraka bersama orang yang jelek ini. Itulah tahdzir ya, mengandung maslahat. Nah, orang lain jadi selamat. Para pendengar sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin.